Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syurafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Baca TV dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita untuk kembali bisa belajar bersama dalam acara rutin kita belajar bareng bersama Buya dan Umi yang disiarkan langsung oleh Al-Baca TV dan juga radioku. Dan di kesempatan 30 Syawal 1438 Hijriah ini atau bertepatan dengan tanggal 24 Juli 2017 Masehi, alhamdulillah kami kembali bisa menemani Anda dan kita akan mengkaji banyak permasalahan ya tentang bagaimana agar kita bisa semakin lebih baik lagi dan juga kita pun terus memohon kepada Allah semoga setiap ilmu-ilmu yang kita pelajari dalam acara-acara mulia seperti ini akan menjadi ilmu yang bisa menjadi bekal kita untuk bisa menjadi lebih baik baik dalam urusan kita kepada Allah ataupun urusan kita kepada sesama manusia. Dan seperti yang sudah diketahui oleh pemirsa Al-Baca TV dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada, kita masih berada dalam kajian tentang bagaimana mendidik putra-putri kita menjadi putra-putri ahli surga. Artinya kita masih berada di silsilah tentang mendidik anak-anak. Dan pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas satu permasalahan ya, satu materi yang akan kita angkat pada pertemuan, pada pembahasan kita kali ini adalah kaidah untuk anak sebelum masuk ke sebuah organisasi masyarakat ya, agar tidak sampai bertentangan dengan akidah dan sesungguhnya akidah syariah yang biasa sering diajarkan oleh guru kita ya, dan juga akidah yang dan juga berkaitan dengan tidak bertentangan dengan undang-undang negara. Seperti apa patokan-patokannya dan apa saja pembekalan yang harus kita berikan kepada putra-putri kita agar mereka tidak salah langkah, dikarenakan memang sekarang zaman sudah ada banyak zaman rusak ya, karena anak-anak kita banyak diharap untuk ya, artinya ketika anak-anak kita sudah semakin dewasa ada keinginan mereka untuk mengikuti banyak hal, masuk ke dalam berbagai macam ya. Akhirnya kalau tidak selektif atau tidak hati-hati, terkadang naudzubillah bisa terjerumus kepada akidah yang salah atau kepada organisasi yang ternyata bertentangan dengan undang-undang negara kita. Baik, seperti apa cara kita sebagai orang tua untuk bisa membekali mereka agar anak kita menjadi anak yang selamat ya, agar menjadi anak yang tidak salah langkah, dan seperti apa dan juga bagaimana cara kita menanamkan hal itu sedini mungkin pada diri mereka. Akan tapi sebelum kita membahas permasalahan ini, kita akan menyapa Bu yang sudah hadir bersama kami di studio. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu ya? Baik Bu ya. Sehat berkat doa para pemirsa, para pendengar dimanapun mereka berada, dan semoga para pendengar dan pemirsa senantiasa dalam rahmat Allah, lindungan Allah, amin, dijaga amin lahir batinnya. Baik, amin amin amin. Terima kasih Bu ya. Baik Bu ya, tadi seperti yang sudah Umi sampaikan di awal ya, bahwa kita masih melanjutkan silsilah tentang mendidik putra-putri kita Bu ya. Dan pada pertemuan yang lalu sudah banyak yang kita bahas tentang bagaimana kita mendidik anak-anak kita tentang urusan memilih sekolah dan juga bagaimana kita menata masa depan mereka. Dan pada pertemuan kali ini Bu ya, dikarenakan sekarang ini banyak muncul ormas-ormas baru atau organisasi-organisasi baru ya Bu ya, yang terkadang karena rasa penasaran yang muncul pada diri anak-anak, apalagi di saat mereka sudah memasuki usia-usia yaitu menjelang memasuki kuliah gitu ya, bangku kuliah dan sebagainya, sehingga kadang ada keinginan untuk mengenal atau masuk kepada organisasi gitu ya, sehingga bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk membekali mereka agar mereka tidak salah langkah Bu ya. Baik, dipersilakan untuk memberikan penjelasannya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma irban ahdina fi man hadait, wa'afina fi man afait, amin, wa tawallana fi man tawallait, barik lana fi ma atait, amin. Amma ba'du. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah mudahkan kembali untuk kita bisa bergabung di acara yang semoga benar-benar mulia, amin, menjadi sebab kita mulia di dunia dan di akhirat. Amin. Silsilah atau lanjutan pendidikan anak, di antaranya yang akan ditemui oleh para orang tua adalah di saat anak sudah menjelang dewasa, mereka harus berlatih kemandirian, berlatih untuk bisa berinteraksi dengan sesama, Maka di sini pun juga perlu pantauan sang anak. Anak perlu pantauan sekaligus pengarahan. Apalagi jika anak tersebut anak yang tergolong anak yang kreatif, aktif, terpacu untuk selalu maju, membuat sesuatu yang bakal mungkin menggemparkan atau apa. Mungkin ada sebagian anak ada yang punya ide-ide cemerlang untuk bisa berkembang dan sebagainya. Atau memang anak tersebut punya bakat berorganisasi, bersosialisasi dengan masyarakat dengan baik, bakat untuk membuat sebuah perkumpulan. Ini adalah termasuk masa-masa yang dilewati. Kalau di sekolah ada namanya OSIS, di situ memang tampak ada anak yang bakat dan sebagainya. Ada anak yang memang dingin, nggak bisa ngapa-ngapain, ada. Akan tapi kita akan berbicara tentang apa yang harus dilakukan oleh orang tua di saat menemukan anak pada usia yang seperti ini, baik yang anaknya anak yang tergolong anak yang aktif atau anak yang tidak aktif. Baik, begini faedahnya sederhana. Al-mar'u 'ala dini khalilihi. Seorang itu dalam urusan agama itu tergantung siapa yang ditemani, dikawani. Fal tantur aman bi khalil. Hendaknya melihat siapa yang ditemani orang tersebut. Artinya, sebagai orang tua kita itu harus pandai memilihkan kawan untuk anak-anak kita. Berorganisasi itu artinya juga berkawan. Membuat sebuah kelompok persahabatan, paguyuban atau perkumpulan. Dan di dalam perkumpulan tersebut tentu bukan orang duduk makan saja. Kalau perkumpulan orang makan sederhana. Akan tapi di dalam perkumpulan tersebut tentu ada rambu-rambu atau mungkin juga ada mungkin ADART-nya, ada visi misinya, ada macam-macam hal yang dibuat di dalam perkumpulan tersebut. Nah, maka di sini sebetulnya perkumpulan-perkumpulan baik organisasi masyarakat atau perkumpulan-perkumpulan anak muda yang dibuat itu tentu ada tujuan. Tujuannya harus ada. Kecuali hanya perkumpulan-perkumpulan orang makan, itu pun masih ada yang dipikirkan kok. Tentu ada sesuatu yang dititipkan, pesan-pesan pendirinya atau yang membuat perkumpulan tersebut. Itu tentu ada. Karena ini perkumpulan orang yang berakal, mereka tidak akan mengumpulkan kecuali karena punya ada tujuan. Baik, disinilah maka yang harus kita cermati pertama dan paling utama adalah perkumpulan ini dibuat untuk apa? Dibuat untuk apa? Orang tua harus tahu. Biarpun yang katanya adalah organisasi masyarakat, kemudian ini organisasi apalagi yang namanya organisasi masyarakat, bukan berarti tanpa ideologi di situ, bukan berarti tanpa ada keyakinan, bukan berarti tanpa ada visi misi. Tentu di dalam sebuah perkumpulan ada sesuatu yang dibidik. Biarpun misalnya organisasi masyarakat yang tidak ada hubungannya dengan agama. Nah ini maka orang tua harus cermat betul di saat memilihkan anaknya atau melihat anaknya ingin berorganisasi, berkumpul, harus tahu organisasi itu apa. Dan paling enak sebetulnya sebelum anak itu memilih, orang tua sudah mulai mengarahkan. Jika kamu berorganisasi, nak, berkumpullah di tempat ini. Artinya organisasi yang memang sudah terbukti organisasi tersebut adalah organisasi yang benar, tidak juga bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Di sisi lain adalah tidak bertentangan dengan negara kita ini. Ini ada di negara kita ada aturan undang-undang. Jangan sampai anak kita tergolong orang-orang yang melanggar undang-undang atau melawan negara, dan itu tidak diajarkan oleh syariat Islam. Di sisi lain jangan sampai di dalam perkumpulan tersebut anak kita ternyata malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama dan utama yang harus perhatikan orang tua adalah melihat tentang perkumpulan tersebut. Maka jangan sampai, maka orang tua harus bisa menghalau, menghentikan dengan segera jika anak kita berkumpul di sebuah perkumpulan yang di situ tidak selamat urusan akidahnya dan tidak selamat urusan di dalam bernegara. Kalau memang ada dua hal ini, kita harus waspada. Tapi permasalahannya adalah bukan seperti ini. Anak-anak sudah terlanjur masuk kadang-kadang seperti itu. memang karena kekurangan wawasan orang tua atau dibiarkan begitu saja, maka jiwa mudanya, masa remajanya itu, umur-umur masa seperti itu, kecenderungannya untuk ngikut perkumpulan-perkumpulan sehingga dibiarkan begitu saja atau tidak pernah ada pengarahan orang tua, sehingga muncullah perkumpulan anak-anak sampai ada geng-geng yang dibuat oleh anak-anak muda, perkumpulan-perkumpulan, apakah perkumpulan sepeda, perkumpulan motor, perkumpulan. Ini semua jangan dianggap sepele, wahai para orang tua. Semua perkumpulan itu ada sesuatu yang dibangun di situ, yang mungkin tidak disadari oleh pengikutnya sekalipun. Tapi yang mengumpulkan pun ada tujuan. Ada tujuan. Baik. Ada tiga martabat di sini. Perkumpulan yang dibangun memang untuk agama dan untuk kemuliaan, jelas. Yang kedua adalah perkumpulan yang dibangun adalah bukan untuk kemuliaan tapi untuk hal-hal yang mubah. Yang ketiga adalah perkumpulan memang punya misi untuk ketidakbaikan. Ini kita tidak boleh memilih dua dan tiga. Nah, perkumpulan yang pertama adalah memang perkumpulan yang dibangun adalah untuk meningkatkan kualitas akhlak anak-anak kita, ya kan? Yep. Kemudian membenahi anak-anak kita menjadi lebih baik. Ini yang harus dikurangkan. Adapun yang kedua ini, ya, karena ini adalah urusan-urusan perkumpulan yang tidak ada urusannya dengan agama, juga tidak bertentangan dengan agama, ya kan? Hanya sekedar perkumpulan saja. Ini juga membahayakan pada suatu ketika, karena nanti tidak ada prinsip. Karena agama itu keyakinan. Maka suatu ketika bisa ditunggangi, tumpangi oleh seseorang yang membawanya lalu diarahkan ke sesuatu yang tidak baik. Biarpun namanya geng motor. Geng motor itu apa sih? Perkumpulan, bukan ideologi di dalamnya. Ya kan? Geng motor adalah mungkin sebagian yang menginginkan adalah geng motor adalah untuk merapikan anak-anak yang sedang balap motor agar rapi dan sebagainya. Ya kan? Akan tapi tidak, ini adalah hal yang tidak ada tidak bertentangan sama mengumpulkan orang. Niatnya katanya baik. Akan tapi ternyata perkumpulan semacam bisa ditunggangi oleh anak-anak muda yang dia punya niat baik sehingga ada geng-geng motor yang menjamret, merampok, membunuh seperti yang terjadi beberapa tempat. Padahal urusannya adalah urusan perkumpulan sepeda motor. Maka orang tua harus waspada di sini. Biarpun katanya tidak ada urusan ideologi, tidak ada urusan keimanan, akan tapi juga tidak bertentangan secara anu misalnya. Akan tapi bisa saja suatu ketika ini ditunggangi lalu anak-anak itu diarahkan. Karena begini, kaidahnya dalam berorganisasi itu ada kefanatikan. Iya, ya. Hizib, kumpulan-kumpulan. Semua orang akan fanatik dengan kumpulannya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Semua akan merasa bangga dengan perkumpulannya. Jadi perkumpulan ini adalah membangun juga rasa kebersamaan, tenggang rasa, kemudian juga rasa ingin membela orang yang bersamanya. Perkumpulan apa saja ini? Ada akan tertanam jiwa seperti ini, jiwa membela. Perkumpulan apa saja, perkumpulan sepeda, becak, mobil, nama merek mobil satu saja. Itu akan membangun sebuah kefanatikan. Nah, inilah. Jika memang keadaan perkumpulan itu pasti seperti itu, maka alangkah mengerikannya jika ternyata di balik ini semua adalah ada ideologi. Sehingga dengan perkumpulan inilah orang akan terbawa di dalam kesesatan. Seorang anak tidak akan sesat serta merta. Akan tapi anak-anak akan sesat di dalam perkumpulan. Coba diperhatikan. Dari perkumpulan itu mungkin, dari merasa nyaman di dalam sebuah perkumpulan, kemudian di perkumpulan itu ada yang berbicara, ada di antara mereka yang lebih kuat di dalam berdiskusi, memberikan pengaruh dan sebagainya, sementara anak kita anak yang kosong, akhirnya anak kita tidak mengerti apa-apa kecuali yang didengar dari ketua kelompoknya tersebut. Sehingga apa yang diomongkan ketua kelompoknya menjadi sebuah rambu-rambu atau undang-undang, bahkan perintah yang harus patuhi, sehingga muncullah anak-anak muda tiba-tiba membuat keributan, kenapa kok tiba berantem SMA ini dengan SMA itu misalnya. Itu karena ada perkumpulannya dan ada pemimpinnya, dia yang membawa. Makanya ini tidak ada hubungan dengan ideologi lah ya. Itu saja. Sebetulnya mereka tidak semuanya mau berantem. Bahkan yang tidak mau berantem mau diajak, lu penakut ya. Dibilang begitu, kita kan berkumpulan kekuatan. Akhirnya dengan kelompoknya pun mereka semakin fanatik sehingga apa? Membela. Bahkan kalau ada salah satu dari grupnya itu dilukai sedikit saja, itu melebihi daripada di saat agama Allah dinodai loh ya. Iya, bangkit. Dan makanya disinilah yang perlu, biarpun urusan-urusan kegiatan sosial dan sebagainya, jangan buru-buru anak kita diikutkan. Harus ada kegiatan sosial yang berideologi, Jelas, Bu. Berlandaskan atas keyakinan yang benar. Biarpun kegiatan sosial seperti apapun, jika tidak dibangun atas dasar agama Allah yang benar, akidah yang benar, maka ini tetap membahayakan. Karena apa? Ya. Tidak ada arah yang jelas. Yang dibela apa sih? Gak ada. Tapi kalau sudah agama dan negara ini digabungkan, maka yang dibela adalah agama dan negara. Maka dari itu, seorang tua punya kewajiban ini. Berarti ada tiga. Yang pertama adalah yang di dalam organisasi tersebut, perkumpulan tersebut, di dalamnya ada ideologi yang dianut, keyakinan yang dianut, yang benar, akidah kita Ahlussunnah wal Jamaatil Asy'ariyah, ya, yang sudah mereka lah yang membangun negeri ini. Akidah-akidah semacam ini yang membangun negeri ini. Kemudian lihat, mereka di dalam bernegara berasaskan dengan Undang-Undang 45 bersama dengan Pancasila. Dasar negara kita adalah Pancasila dengan undang-undangnya, yang ini tidak bertentangan antara Undang-Undang Dasar Negara serta Pancasila. Ini tidak bertentangan dengan apa yang ada di dalam Islam sendiri. Kalau kita rinci semuanya tidak bertentangan. Maka begitu mudahnya seorang Muslim untuk menjalankan syariatnya, dan semua syariat Islam tidak bertentangan dengan Undang-Undang 45 ataupun yang namanya Pancasila, asas dasar negara kita. Baik, maka di sini orang tua punya kewajiban untuk memilihkan. Kemudian kalau ada tanda-tanda yang tidak baik di dalam perkumpulan tersebut, harus anak-anak kita itu harus dihentikan. Termasuk dalam urusan berpartai, wahai hamba-hamba Allah, Anda jangan remehkan urusan partai. Partai itu pakai fanatik juga loh ya. Bahkan biarpun, walaupun tidak fanatik, fanatik kepada orangnya kadang-kadang. Jadi partai juga membahayakan. Jika partai tersebut memang tidak menghantarkan kepada agama Allah, menuju kepada kemuliaan di hadapan Allah, dan kalau partai yang diresmikan, tentunya jelas, sangat jelas secara undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas dasar negara kita, Pancasila dan undang-undang. Itu jelas. Akan tetapi sisi agama harus kita perhatikan. Sepertinya kalau ada partai di negeri kita ini, tidak mungkin partai itu dibangun atas dasar partai yang bertentangan dengan negara Pancasila. Sebab partai komunis dan sebagainya sudah ditiadakan. Kalau ada yang muncul lagi, maka itu secara otomatis harus dipangkas. Dipangkas, ya. Baik. Akan tetapi kita punya tujuan, yaitu menyelamatkan anak kita di antara partai-partai sekalipun. Kalau mereka harus berpartai misalnya, tentunya jangan mengambil partai yang tidak menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di dalam partai tersebut harus ada bisi-bisi keislaman yang benar. Kalau ternyata partai tersebut tidak ada, maka anak kita mungkin harus mundur dahulu, membuat perkumpulan yang positif lagi tanpa harus berpartai. Ya. Karena kita tidak mengerti misalnya partai ini. Sebab partai ini adalah kendaraan untuk menuju sebuah tujuan, kendaraan untuk berpolitik, kendaraan untuk sementara politik. Berpolitik sendiri adalah siasat di dalam mengurusi negara dan umat, dan politik dalam Islam diperkenankan asalkan sesuai dengan aturan Islam, tidak dibangun atas dusta, tidak dibangun atas kezaliman, ya, tidak dibangun atas kerakusan, akan tapi benar-benar dibangun atas dasar syura, minta petunjuk kepada yang lainnya untuk bangun sebuah negeri. Baik, di dalam perkumpulan maka orang tua yang harus benar-benar waspada dan jangan main-main. Para hamba-hamba Allah, semua perkumpulan anak kita harus dicermati. Sebab kalau sudah namanya perkumpulan, itu bisa saja menjadi seorang anak itu ibunya kalah, bapaknya kalah. Ada perkumpulan yang sederhana, padahal hanya beberapa saja. Perkumpulan ternyata di dalamnya ada dibangun apa katanya kegiatan spiritual. Ini kenyataan suatu ketika. Padahal hanya terjadi hanya mungkin 32 orang atau 25 orang. Ceritanya 20 ke atas sampai 30-an. Ini perkumpulan ternyata di dalamnya didoktrin, diberi wejangan oleh pembimbingnya itu. Salatnya aneh, ini aneh. Ternyata pulang tuh bisa berani sama bapak ibunya. Ini sebuah perkumpulan kecil. Karena apa? Tadi dalam perkumpulan orang itu akan tertanam kefanatikan dengan perkumpulannya. Bayangkan, sampai dia akhirnya tidak mau salat. Menganggap sholat adalah tidak harus seperti itu. Sholat cukup, saya harus bersemedi, saya harus diam, itu sudah cukup bagi saya. Ini adalah gara-gara perkumpulan. Padahal perkumpulan bukan perkumpulan yang besar, hanya perkumpulan kecil. Karena apa? Mau tidak mau sebuah perkumpulan, ya kan? Gak usah jauh-jauh, dengan berkawannya anak kita dengan 3 kelompok, 4 kelompok saja bisa berubah kok. 3 orang, 4 orang. Ini bagaimana dengan kelompok perkumpulan yang besar? Maka waspada, Anda harus urusan organisasi anak-anak Anda. Jangan sekali-kali Anda membiarkan, karena energi anak Anda terbatas. Kalau sudah masuk organisasi atau perkumpulan yang tidak ada tujuannya kepada Allah dan Rasulnya dan menjaga negeri ini, maka jangan sekali-kali Anda perkenankan. Harga mati namanya kegiatan apapun, kegiatan sosial dimanapun, tidak kecuali di situ ada ideologi, ada dasar-dasar keimanan yang dibangun di situ. Sebuah perkumpulan memang untuk agama Allah dan untuk membuat jayanya negeri ini. Kalau tidak, jangan sekali. Dan ini adalah rambu-rambu. Kenapa? Terbawa itu hak. Namanya orang kebawa itu kadang tidak terasa. Awal mungkin tahun pertama biasa, tahun kedua, tahun ketiga mungkin mulai ada perubahan. Terus ini adalah perkumpulan-perkumpulan. Ini adalah secara umum ya. Makanya orang tua harus waspada kalau anak kita di sekolah organisasinya apa. Dan kadang dan permasalahan lagi adalah anak-anak Anda kadang karena sudah kuliah merasa lebih pintar dari bapaknya. Ayo, kalau sudah terlanjur begitu dinasihati orang tua malah mengatakan orang tuanya tahu apa. Ya, ini lebih parah lagi. Repot ini. Kemudian diingatkan oleh gurunya, ada gurunya kolot. Nah ini, jadi di sini orang tua waspada. Pokoknya jangan, ini intinya, orang tua jangan cuek bebek deh jika ternyata anak kita ikut perkumpulan. Perkumpulan apapun harus kita cermati. Kita harus tahu di mana perkumpulan itu, kemudian dibangun atas dasar apa, dan benar-benar baik atau tidak. Mereka harus memang ada nilai agama yang ditekankan di dalamnya. Perkumpulan-perkumpulan kemuliaan. Kalau tidak, jangan boleh ikut anak kita. Karena apa? Anak kita akan terbawa di dalam ide-ide atau hal-hal yang ada di dalam perkumpulan tersebut. Biarpun itu urusan mubah, tapi kadang tiba-tiba ditunggangi kita tidak sadar. Iya, Pak. Ya, seperti itu. Pak, terima kasih Bu Yasmana, terima kasih atas penjelasannya dan luar biasa Bu ya, karena memang berarti ini sebenarnya lebih luas lagi bagaimana orang tua itu mengontrol. Kalau dulu pernah sebelum ini kita membahas masalah silsilah anak, juga bagaimana cara anak memilih teman yang baik kan gitu ya. Artinya ini perkumpulan, ini artinya lebih besar lagi. Artinya memang ada rambu-rambu. Lebih kuat lagi harus, dari seorang sahabat. Daripada seorang sahabat ya. Jadi harus ada rambu-rambu yang benar-benar diterapkan oleh orang tua agar anak kita tidak sampai salah memilih organisasi atau perkumpulan-perkumpulan tersebut. Baik, Bu, terima kasih Bu ya, dan kepada pemirsa Baca TV dan juga Sabar Radioku dimanapun Anda berada. Ada. Bagi siapa pun yang bertanya kepada Bu ya, apakah berkaitan dengan permasalahan ini, tapi kami kedepankan adalah berkaitan dengan masalah ini, atau mungkin ada permasalahan yang lain, kami persilakan Anda untuk bertanya untuk bergabung bersama kami. Anda bisa bertanya melalui via telepon kami di 0231830829 atau di 0852847000147, atau Anda bisa bergabung di via SMS atau WhatsApp kami di 0813214610079. Baik, kami kita akan jeda lebih dahulu dan kami akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami dalam acara Belajar Bareng bersama Bu dan Umi. Nasim habat alaina min himal Mustafa nasim fiha lahana fiha dawa wasyifa nasim habat alaina min himal Mustafa nasim fiha lahana fiha dawa. Pemirsa Baca TV dan juga Sabar Radio dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami dalam acara Belajar Bareng bersama Buya dan Umi. Dan tema kita kali ini adalah bagaimana cara kaidah-kaidah untuk anak sebelum mereka masuk ke sebuah organisasi masyarakat. Ya, dan tadi sudah ada beberapa ada banyak penjelasan dari Buya tentang bagaimana hal-hal yang harus diperhatikan oleh orang tua. Intinya jangan meremehkan perkumpulan sekecil apapun. Bahkan ibaratnya kalau anak kita punya perkumpulan 2, 3, 4 orang, jika ternyata tidak dipantau, tidak dikontrol, artinya tidak dilihat siap dengan siapa mereka berkumpul dan siapa yang membawa anak kita, itu pun akan bisa berbahaya bagi mereka. Artinya ini semua adalah PR bagi kita para orang tua, bagaimana agar kita benar-benar bisa menjaga anak-anak kita agar mereka bisa menjadi anak yang selamat di dunia dan di akhirat. Baik, bagi pemirsa Baca TV dan juga Sabar Radioku dimanapun Anda berada yang bergabung bersama kami dan bertanya langsung kepada Bu ya, kami undang Anda untuk bergabung melalui via telepon kami di 0231830829 atau Anda bisa bergabung di 0852847000147, atau Anda bisa bergabung melalui via WhatsApp atau SMS kami di 0813214610079. Baik, sudah ada telepon yang masuk, kita angkat telepon pertama. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? Assalamualaikum Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa di mana Bapak? Dari Pak Ano Pegambiran. Dari Pak Ano Pegambiran. Baik, selawatnya terlebih dahulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Baik, Bapak silakan masuk. Halo. Iya, silakan langsung kepada Bu ya. Ya, di Indonesia kan banyak terjadi, banyak sekali partai-partai ya Bu ya. Padahal partai-partai tersebut itu memang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Bagaimana kalau kita masuk di sebuah partai, tapi partai itu, partai tersebut itu dibimbing oleh orang-orang yang non-Islam. Boleh gak Buya? Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ano dari Pengambilan yang sudah bergabung. Baik Buya, langsung dijawab Buya. Baik, dalam partai ada dua hal yang saya cermati. Dasar-dasar partai itu sendiri apa? Yang pertama. Yang kedua adalah yang memimpin partai, karena nanti akan mengusung pemimpin tersebut untuk sampai kepada tujuannya. Sehingga kita yang angkat partai ada menuju untuk misalnya mulai dari kursi DPR atau kepemimpinan dan seterusnya. Atau siapa yang diusung nanti. Jadi kalau ternyata biarpun partai katanya partai Islam sekalipun, jika mengusung orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, Anda tidak perlu bergabung di situ. Karena apa? Anda akan sia-sia energi Islam Anda untuk mengangkat sesuatu yang mungkin bertentangan dengan Islam atau bahkan jelas bertentangan dengan Islam. Karena bukan seorang mukmin, maka Anda tidak perlu bergabung. Ini harga mati dalam keimanan. Anda tidak tahu apa yang terjadi. Anda bawah, Anda orang awam. Cuma pemimpin kalau sudah Anda angkat, ya, pemimpin sudah Anda angkat, ternyata dia tidak kenal Allah, bagaimana? Anda bisa menurunkan begitu saja? Tidak mungkin, tidak semudah itu. Ini. Kemudian, jika partai itu ada dasarnya adalah bukan dasar mendekatkan diri kepada Allah, dibangun bukan atas dasar untuk kenal Allah Subhanahu wa taala, artinya bukan dasar-dasar Islam, maka tentu di dalam diskusi pun yang dibangun adalah bukan pengenalan keimanan kepada Allah. Kalau urusan membangun negara-negara alasan membangun negara, mensejahterakan, apakah mungkin negara bisa sejahtera dan rakyat bisa benar tanpa ada keimanan? Ya, tidak mungkin. Jadi kalau memang ada dua hal, jika sebuah partai tidak punya dasar-dasar keislaman, maka tidak dasar-dasarnya bukan Islam, maka kita tidak boleh untuk bergabung dalam itu. Kemudian biarpun dasarnya Islam, akan tapi sering mengusung atau membawa orang-orang yang tidak pernah beriman, maka di situ pun kita juga tidak boleh bergabung. Kenapa? Anda akan terjerumus. Nah, ini kaidah dua hal ini harus Anda perhatikan. Kadang orang hanya perhatian kepada sebuah partai yang dia adalah sangat Islami katanya seperti itu. Akan tapi ternyata partai tersebut adalah mendukung sesuatu yang tidak Islami. Ya enggak ada perlunya dong. Kan seperti kendaraan partai itu untuk menghantarkan orang ke sana ke sini dan seterusnya. Perkumpulan kan mensejahterakan rakyat itu dalam makna seperti apa? Sejahtera yang paling sejahtera adalah nanti sejahtera di akhirat. Itu saja kaidahnya. Biarpun partainya Islami, jika ternyata dia mendukung sesuatu yang tidak, yang jauh dari agama kita, maka kita tidak boleh mengikuti. Atau dasar-dasar memang dari partai tersebut adalah tidak dasar-dasar agama kita, maka ketahuilah kita pun juga tidak boleh bergabung di dalamnya. Karena apa? Di dalam diskusi sebuah partai tentu ada visi misi, tentu ada tujuan-tujuan. Jika tidak ada hubungannya, maka mereka akan menjalankan hukum-hukum selain hukum Allah. Dan kalau Anda ikut membesarkannya, maka Anda ikut bergabung untuk membesarkan selain daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik Buya, terima kasih Buya atas penjelasannya kepada Pak Ano di Pengambilan. Semoga puas dengan jawaban dari Buya. Baik Buya, ada pertanyaan dari yang sudah bergabung melalui via WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Buya, ini ada hamba Allah dari Cirebon mau tanya Buya, bagaimana caranya di saat saudara sudah fanatik dengan organisasi yang akidahnya membahayakan? Artinya bagaimana cara untuk kembali kepada akidah yang benar Buya? Baik, itu adalah akibat daripada itu salah. Bisa jadi terjadi kepada seorang anak. Kita menemukan seorang anak tiba-tiba ikut organisasi fanatik sampai orang tuanya dilawan dan sebagainya. Itulah. Bahkan bukan ideologi. Kadang sebuah perkumpulan anaknya memperhatikan sampai bapaknya tidak perhatikan. Terlalu fanatik dengan perkumpulan tersebut dan mau tidak mau akan terbangun kefanatikan. Mau tidak mau, itulah bahayanya. Maka dari itu waspada Anda, jangan meremehkan perkumpulan sekecil pun yang dilakukan oleh anak-anak kita. Jadi kita harus yakin betul bahwasanya itu perkumpulan yang baik, perkumpulan yang mulia. Misalnya jika anak kita kumpul misalnya dukung seorang ulama, menjadi pelayannya para ulama atau majelisnya para ulama, itu sama kurang lebihnya. Organisasi partai, ormas dan sebagainya itu adalah, itu hanya berbeda istilah saja. Tapi intinya adalah sebuah perkumpulan. Sebuah perkumpulan, apakah ormas atau partai atau seolah bedakan ini ormas saja, ini partai, ini kumpulan apa? Semuanya adalah perkumpulan. Jika tidak dibangun atas dasar Islam, sama akan menghantarkan orang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Baik kalau sudah terlanjur fanatik dan sebagainya, tentunya harus berikan pemahaman. Biasanya susah dicaci dan jangan dicaci dan dicolok perkumpulan tersebut. Akan tetapi kita harus membuat pendekatan. Kita harus lebih manis lagi dengan dia. Kita harus diskusi dengan dia. Kemudian kita harus fahamkan, kita ingatkan tentang iman yang tersembunyi di balik kalbunya itu. Dia ingat-ingatkan kepada Allah, tujuan Allah dan sebagainya. Sampai dia sendiri sadar bahwasanya kalau urusan akidah mungkin atas dasar Islam mengaku Islam, tapi Islam yang sesat misalnya, maka harus kita fahamkan tentang Islam yang benar. Biar maka sekarang itu kadang-kadang semangatnya kelompok-kelompok yang tidak atas dasar agama semangat, sampai dalam kegiatan-kegiatan sosial pun semangat, bahkan kadang yang akidahnya benar pun ogah-ogahan, lemah. Ini memang problem, sehingga kadang tidak terpesona anak-anak muda dengan perkumpulan-perkumpulan yang akidahnya benar. Karena apa? Yang ngurusi akidah benar ini kadang tidak semangat di dalam menggerakkan anak-anak muda untuk bisa berkreasi, berinovasi dalam melewati masa remajanya, sehingga anak-anak itu bergabung dengan sesuatu yang justru membahayakan mereka. Sehingga kenapa kok muncul sampai uniknya perkumpulan-perkumpulan sampai ada orang ngaku nabi saja, lihat ya, ada orang percaya, kan aneh. Ya, padahal mereka bukan orang bodoh, kadang anak cerdas, bahkan katanya dulu tuh ada seorang profesor-profesor, doktor-doktor, terpesona dengan itu semuanya karena perkumpulan. Jadi perkumpulan ini adalah punya daya pengaruh, kekuatan dalam pengaruh yang luar biasa yang tidak disadari. Nah, kalau sudah fanatik susah memang. Ya, tapi biarpun susah kita harus tetap berusaha. Pertama kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah membuat pendekatan, bukan dengan serangan. Sebab apa? Dia fanatik. Fanatik itu buta. Jadi kecuali fanatik kepada agama ya. Kita kalau ada agama tidak akan buta, tambah melek. Karena apa? Agama kita membawa penerang. Jadi kita fanatik dengan penerang, maka kita akan terang. Fanatik dengan agama Islam, akidah yang benar, itu penting. Karena fanatik dengan agama, fanatik dengan penerang, maka kita akan benar. Tapi kalau dengan kelompok-kelompok yang tidak atas dasar agama, semakin gelap, buta. Maka dari itu waspada dengan mereka. Maka pertama doakan, mohonlah kepada Allah untuk mendapatkan, agar Allah memberikan hidayah kepadanya. Yang kedua adalah kita harus memperlakukan mereka sebaik-baik cara agar mereka tertarik. Kemudian di saat ada kesempatan dalam suasana yang indah, kita bisa berdiskusi dengan mereka jika Anda mampu menjelaskan tentang mana yang benar, mana yang hak, tanpa harus menyinggung kelompok tersebut, tanpa harus menyinggung organisasinya, tanpa harus bingung perkumpulannya. Akan tapi kita memberikan wawasan secara global ataupun kalaupun detail, tanpa harus menyinggung perasaannya, dengan harapan seperti itu mereka sambil berjalan bisa berpikir kembali ke jalan yang Allah ridhai. Baik, ya. Bibi, terima kasih Bu atas jawabannya. Dan kepada sahabat yang sudah bertanya melalui via SMS tadi ya, semoga puas dengan jawaban dari Bu ya. Baik, Bu ya. Ada lagi pertanyaan yang sudah ada sahabat yang sudah bergabung melalui SMS lagi Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak disebutkan dari mana. Dan kepada pemirsa dan juga sahabat Raja TV yang bergabung untuk bertanya kepada Buya, Anda bisa menyebutkan nama dan dari mana untuk agar bisa sambung silaturahmi kita. Ini ada pertanyaan Buya. Anak saya sedang tumbuh dewasa, saya menyuruhnya untuk tidak pacaran dan dia menurutinya. Tapi Buya, setiap malam minggu selalu saja ada teman laki-laki yang berkunjung ke rumah. Sebagai orang tua, apa yang harus saya lakukan Buya? Baik, sebenarnya anaknya anak perempuan. Anak perempuan berarti Buya. Baik, sebagai orang tua, tentunya di dalam kita itu memprotek, menjaga anak-anak kita ini ada dari dalam dan dari luar ya. Iya, iya. Artinya dari dalam tuh mungkin secara pribadi kita sering berdiskusi anak-anak kita tentang kemuliaan seorang wanita, tentang martabat seorang wanita, tentang bahayanya. Jadi biar di dalam hati anak kita ini di dalam hati anak kita ini ada keyakinan bahwasanya hal-hal semacam itu tidak baik. Adapun secara luar, akhirnya ditanamkan anak kita diajari untuk menjadi wanita yang wibawa. Artinya apa? Jangan sampai, jadi gini loh ya, kalau anak kita anak yang wibawa itu, jangankan kok laki-laki datang ke rumahnya, nyapa aja yang takut. Iya, yeah, karena ada wibawanya seorang anak gadis. Bukan karena dia sombong, serem, tidak. Akan tapi ada wibawa, karena memang dia pancaran dari batinnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau melanggar Allah, sehingga apa? Dengan cara hidupnya yang berwibawa tersebut terhormat, maka secara otomatis anak-anak pria pun juga tidak gampang, tidak ngentengin dia. Akan tapi kalau dari dandanannya, dari cara berbicaranya, cara ternyata tidak kita didik dengan cara wibawa, maka laki-laki menganggap, oh ini murah, ini menteng. Akhirnya ya ada kumbang-kumbang yang ingin menggodanya, mau tidak mau akan datang untuk mencoba mengorbankan. Baik, ini pertama, kita di dalam diri anak kita tanamkan seperti itu. Kemudian jika ternyata ada kawan-kawan yang datang dan sebagainya, kita sebagai orang tua, ya, kita sebagai orang tua sambut mereka, dan mungkin kita batasi anak kita untuk nemui sesat, karena memang mungkin kawannya takut nanti kalau dengan bahasa kasar dan sebagainya, justru anak kita malah mendapatkan ancaman yang tidak baik di luar sana. Suruh bertemu sesaat, kemudian setelah itu suruh tapi dalam kontrol, masuk, kemudian yang hanya menemui, pas selatur kita, baru kita selalu menemui sebagai orang tua. Sampai kalau perlu begini, anak laki-laki itu mau masuk rumah, halaman rumah kita sudah mikir keringetan dia. Kenapa rumah? Orang tuanya adalah santun, sekaligus berwibawa, tidak akan berani main-mainkan anaknya. Tapi ingat, yang terpenting adalah benteng di anak kita. Sebab kalau benteng tidak kita buat di diri anak kita, maka ketahuilah akan banyak kejahatan datang kepada anak kita. Tapi kalau sudah ada benteng, karena kawan bukan ini saja, mungkin kita bisa menghalau satu sahabat, tapi kalau anak kita sendiri mengundang kumbang, apa artinya? Jadi kalau anak kita memang bisa membatasi dalam pergaulannya, terhormat, maka dimanapun dia tinggal dan berada, maka dia akan aman. Baik, ada pun masalah cara jika ada kawan datang, itu adalah kawan SMP, SMA, di saat dia pindah kuliah sudah selesai. Tapi tetap kita waspada. Jadi terpenting tetap kita didik anak kita itu bagaimana menjadi anak yang wibawa, anak yang terhormat, anak yang tidak ganjen, anak yang tidak kemenyek kalau bahasa Jawa Timur. Akan tapi anak yang punya wibawa, ya. Ya, jadi kalau sudah seperti itu, laki-laki akan berpikir untuk bisa menggoda dia dan sebagainya. Ya. Nah, ya. Akan tapi sisi lain, di saat mereka sudah punya kawan dan sebagainya, kita juga tidak boleh memangkas begitu saja. Akan tapi mungkin dengan perlahan kita jauhkan mereka dari kawan-kawan. Biarpun kawan itu baik, laki-laki baik, justru ya, lihat awas, setan itu tidak akan menjerumuskan wanita solehah dengan laki-laki jelek. Hati-hati, ingat. Ya, setan itu tidak akan menjerumuskan wanita baik dengan laki-laki jelek. Dan setan pun tidak akan menjerumuskan laki-laki baik dengan wanita yang jelek, yang kotor. Akan tapi wanita yang baik biasanya dijerumuskan oleh setan melalui seorang laki-laki yang baik. Nah, ini hati-hati. Karena setan itu, kalau setan ngerti, orang itu berpikir, apalagi orang benar. Jadi tidak akan setan langsung beri, makanlah racun, gak mau. Ya, akan tapi mesti sesuatu yang baik di dalamnya dititipi racun. Makanya lebih berbahaya lagi jika ternyata laki-laki itu adalah laki-laki baik. Baik, dia pandai, sopan dan sebagainya. Laki-laki tetap laki-laki, bukan mahram. Kalau syahwat mata gelap semuanya dia. Sudah tidak tahu mana bapak, mana ibu. Yang penting sudah kalau sudah syahwat. Biarpun mula-mula dia laki-laki baik, maka apalagi laki-laki itu katanya baik, maka dia mungkin menjadi sebab anak kita mudah terpesona lagi, kemudian mudah dibohongin lagi, apalagi timbul kepercayaan di dalam hatinya kepada orang tersebut, sehingga dipanggil pasti mau dan sebagainya. Nah, untuk bila? Nah, setan bisa masuk melalui ini. Sebab Nabi sudah melarang, jangan sampai ada dua orang berduaan laki perempuan. Biarpun ngajar Al-Quran, bayangkan. Kan di Al-Quran ustadz yang baik kan mestinya. Akan tapi tidak boleh di sini. Anda jangan beri kesempatan. Justru dengan laki-laki baik ini anak kita tidak ke bawah. Kalau anak yang bandel, brutal itu mungkin anak kita dari awal sudah takut, menghindar. Tapi yang laki-laki yang katanya baik dan sebagainya, bisa saja anak kita tiba-tiba memperhatikan langkahnya, tutur katanya, kemudian dengar cerita tentang dia dan sebagainya, diam-diam anak kita sudah di dalam hatinya sudah penuh dengan dia. Tiba-tiba di saat anak-anak tersebut betul-betul dihantarkan oleh setan, maka mudah. Sehingga mungkin lihat tiba-tiba jatuh cinta. Kalau sudah seperti itu susah. Orang tua akan dilawan, Allah akan dilawan, na'udzubillah. Bahkan kalau kita beri yang lebih baik pun akan menolak. Karena apa? Sudah buta. Daun kelor dunia ini yang luas ini, gula jawa rasa coklat katanya. Itu problem besar di dalam urusan anak-anak muda. Maka dari itu yang penting orang tua harus waspada seperti itu. Tapi yang terpenting tadi kami sembuhkan, benteng ada di dalam diri anak-anak kita. Anak kita. Baik. Bia, terima kasih Bia atas jawabannya. Dan tadi adalah satu pesan yang luar biasa. Artinya tidak cukup dengan hanya kita mengatakan kepada anak kita jangan pacaran ya, tapi bagaimana kita benar-benar mengajarkan anak kita kewibawaan, agar pesan kita itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Artinya dia tidak mengundang dengan tutur kata, tidak mengundang dengan sikapnya ya. Jadi benar-benar dia menjaga dari dirinya, baik Bia, dari hatinya. Hatinya sudah hati yang meyakini tentang kemuliaan. Baik Bia, terima kasih Bia atas jawabannya. Dan juga kepada sahabat-sahabat yang lain yang masih bertanya langsung kepada Bu ya, bisa bergabung bersama kami di via telepon kami atau di via WhatsApp kami. Dan jangan beranjak kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda yang berikut ini. نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء. Dimencalonkan dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber, dan Anda masih bersama kami dalam acara Belajar Bareng bersama Buya dan Umi. Dan tema kita kali ini adalah kaidah untuk anak sebelum masuk ke sebuah organisasi masyarakat ya. Jadi itu adalah tema kita, dan tadi Buya sudah menjabarkan banyak tentang hal-hal yang berkaitan atau bekal apa saja yang harus dilakukan oleh orang tua untuk memberikan bekal kepada anak-anak di saat mereka sudah masuk ke dalam perkumpulan-perkumpulan apapun itu, apakah yang berkaitan dengan organisasi masyarakat atau apapun, apakah yang berkaitan dengan di sekolah dan sebagainya. Baik, tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah bergabung, dan kita akan memberikan kesempatan lagi kepada siapapun yang ingin bergabung dan bertanya langsung kepada Buya ya. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, dan kami akan menjawab pertanyaan yang sudah bergabung bersama kami, baik melalui WhatsApp atau SMS. Dan juga kami memberikan kesempatan kepada siapapun yang ingin bertanya langsung kepada Buya melalui telepon kami di 0231 830 8929, atau di 0852847 00147. Baik, Buya sudah bertanya bergabung melalui WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini keluar dari tema Buya. Ini ada pertanyaan dari seorang hamba Allah. Buya, saya mohon penerangan karena ini keputusan yang sangat sulit bagi saya. Saya mempunyai anak baru umur 5 bulan dan ternyata Allah menitipkan lagi di dalam rahim saya anak berumur 8 janin berumur 8 minggu, Buya. Rasanya belum siap, Buya, untuk menjaga, melindungi serta menyayanginya. Takut kasih sayang ke kakak yang baru 5 bulan tidak sepenuhnya. Dan juga perlu Buya ketahui, saya mempunyai anak umur 5 tahun juga, Buya. Dan keperluan anak saya tuh yang saya menyiapkannya tanpa baby sister saya. Tanpa baby sister, Buya. Dan saya kelahiran 92, Buya. Saya ingin menggugurkan tapi takut dosa, Buya. Saya coba cari di Google, ternyata Imam Syafi'i mengharamkan, tapi ada sebagian hadis yang membolehkan, Buya, asalkan ruhnya itu masih belum ditiupkan, Buya. Seperti apa, Buya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu kami hadirkan kepada Anda, guru Anda bukan Google. Ilmu tidak hanya sekedar ilmu. Ilmu itu ada titipan roh dan ada pesan nasihat. Jadi ini paling berbahaya kalau punya masalah langsung pergi ke Google. Sebab hukum itu biarpun boleh, itu ada nasihat yang tidak disampaikan di Google. Menurut Imam Abu Hanifah misalnya, sebelum ditiupkan roh dan sebagainya, bukan berarti serta-merta seperti itu. Ada nasihat yang lainnya, ada kalimat sebelumnya, ada sebab yang jelas dan seterusnya. Jangankan urusan menggugurkan, urusan kita itu menahan dari kehamilan itu saja ada aturannya. Jadi hati-hati, kami himbau semuanya, gurumu bukan Google sama Yahoo. Akan tapi ketahuilah, itu paling bahaya. Memang ada nasihat pesan, pesan yang tidak semuanya bisa melidah seorang guru itu penting. Anda datang pada seorang guru yang ngerti wawasan dan sebagainya. Kita juga ngerti hukum-hukum seperti itu, juga tahu. Akan tapi lihat, bahkan yang jika ternyata orang tersebut pada derajat boleh, pada derajat boleh, itu pun ada aturannya. Bukan serta-merta seperti ya, itu. Yang ambil keputusan, termasuk di antaranya yang sangat tidak boleh, jangankan menggugurkan, menahan dari kehamilan atau namanya apa itu, keluarga berencana atau istilahnya kontrasepsi, apa saja. Jika karena khawatir tidak bisa memberi makan anak, maka itu haram karena tidak percaya dengan Allah. Ini bukan urusan masalah menahan diri dari kandungan, apalagi di saat mau menggugurkan hanya karena takut nanti. Bagaimana urusan kasih sayang? Beri kasih sayang adalah Allah, yang beri pertolongan adalah Allah. Jadi jangan sampai Anda melakukan hal-hal yang demikian itu hanya karena ikut petunjuk yang Anda cari di lebaran. Kami himbau, Anda harus berguru, Anda harus datang, Anda tinggal di mana, Anda dekat dengan orang soleh. Dan paling bahayanya sekarang ini adalah kesombongan sebagian orang. Dan Anda bukan termasuk orang yang sombong, buktinya Anda bertanya. Kesombongan sebagian orang tidak mau berurusan dengan ulama, tapi langsung kepada Google. Dan bahkan mungkin jawabannya praktis, dan kita tidak tahu ini sumber jawabannya dari mana. Bahkan kalaupun seandainya Anda mendengar jawaban yang tertulis dari saya, tidak boleh serta-merta Anda ambil begitu saja kok, kan? Mungkin Anda harus tahu, mungkin perjawaban itu ada mukadimahnya yang Anda tidak pernah mendengar. Seperti kami menyampaikan jawaban, kadang-kadang kalau dipotong jawabannya saja menjadi bermasalah. Padahal kita menyampaikan panjang lebar, ada mukadimahnya seperti ini. Baik, jadi Anda tidak perlu melakukan dan jangan melakukan yang demikian itu. Mana kasih sayang Anda sebagai seorang ibu? Sebelum bicara tentang dosa, hukuman akan nanti di akhirat ibaratnya begitu. Akan tapi kasih sayang dulu deh, yang dimiliki oleh binatang sekalipun. Ya, serigala itu gak tega kalaupun anaknya dibunuh. Kita gak usah, kalau Anda, kita masalah haram tidak haram kita pinggirin dulu. Walaupun itu adalah nomor satu dalam aturan hidup kita. Akan tapi saya bicara tentang mana kasih sayang Anda. Nah ini coba, kalau begini mungkin orang tidak akan melakukan dengan mudah aborsi seperti itu. Mana kasih sayang Anda? Itu adalah benih dari suami Anda. Itu adalah calon anak Anda. Anda bayangkan kalau suatu ketika dia menjadi seorang yang besar, bisa tersenyum pada Anda, membahagiakan Anda. Itu yang Anda bunuh saat ini, Anda hilangkan saat ini. Hilang. Kita perlu nasihat, Anda berpikir tentang kasih sayang. Sebelum bicara tentang halal haram tadi, mana nurani Anda, batin Anda? Ini ada pun masalah kalau ternyata anaknya bisa berat. Saya rapat kasih kirim ke pondok pesantren, nanti biarpun bayi saya terima. Nanti kita tidak ingin membiasakan orang membunuh nuraninya, membunuh kasih sayang di dalam hatinya. Kalau memang ada orang enggak bisa ngerawat anak, kirim ke pondok nanti. Selalu ada jalan orang untuk setiap persoalan, ya. Selalu ada jalan untuk setiap permasalahan. Selalu ada jalan. Jangan sampai Anda melakukan itu. Yang paling berbahaya adalah hilangnya kasih sayang Anda. Mati kasih sayang Anda, rela menggugurkan. Bahkan naudzubillah, suatu kita ada orang menyesal di saat menggugurkan gagal. Lahirnya anak cacat. Apakah Anda pasti di saat Anda menggugurkan lalu berhasil keluar? Ternyata kuat kandungan Anda sehingga Anda gugurkan enggak bisa, cacat. Dan ada orang mengandung sampai hari ini anaknya tidak bisa ngomong, tidak bisa berdiri, tidak bisa ini. Ini ulah ibundanya, terus mau apa lagi? Nah, ini jadi ini perlu petunjuk. Maka inilah, kami memang mendukung para ustaz-ustaz untuk berkiprah di dunia media, internet sebagainya. Akan tapi kami pun juga tidak menghimbau semua orang di dalam permasalahan langsung balik kepada Google, kepada Yahoo, tapi minta petunjuk kepada ustaz dan bertanya seperti ini sangat tepat agar mendapatkan petunjuk yang memadai. Sebab kalau pertanyaan di Google, Anda boleh, ini aborsi adalah boleh menurut mazhab Syafi'i, mazhab Malik, mazhab Imam Ahmad adalah begini, menurut mazhab Hanafi gini. Itu kan hanya jabaran tentang fikih. Dan dia mazhab Hanafi sendiri ada perinciannya yang panjang yang tidak mungkin disebut dalam fatwa singkat. Baik, insyaallah ibu yang solehah, Anda bertanya berarti Anda adalah bukan orang yang sombong. Yang sombong itu adalah enggak mau sama guru, hanya urusan sama Google, sama Yahoo saja. Wah, kalau punya masalah harus begitu. Dan itu aktif nulis dan sebagainya. Enggak, ilmu diambil dari tangannya masyayikh dan lidah para guru, dari guru sampai ke baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bu, mungkin bisa dikasih gambaran, Bu, ya, kapan mungkin ada batasan wanita boleh menggugurkan kandungan itu seperti apa contohnya, Bu, ya? Kalau misalnya terbukti bahwasanya bayi ini ibunya bakal terancam bahaya di saat anak harus lahir, harus besar. Mungkin punya riwayat apa sih? Dokter lebih tahu itu semuanya. Ya. Jadi harus rekomendasi dokter dulu. Maksudnya dokter mengatakan jangan. Apa ini? Bayi, kalau sampai lahir, maka bayi ini ibu ini akan jadi korban. Maka atau terbukti secara medis bahwasanya seorang ibu ini pasti melahirkan karena ada semakin penyakit apa yang pernah kita dengar. Nah, ini akan lahir pasti cacat, berat dan menjadikan anak itu ini. Ini dan sudah terbukti secara medis. Medis itu ahlinya. Jangan tanya ustaz kalau dalam itu. Anda jangan tanya saya enggak ngerti. Saya hanya memberikan komentar hukum, saya ambil dari ulama sesuai dengan petunjuk dokter. Kalau dokter mengatakan begini, kata dokter, "Buya, ini seorang perempuan ini kalau melahirkan maka dia akan mati karena kelahiran ini." Maka dengan hukum itu, dengan hukum dokter, hukum Islam baru disampaikan. Atau janin akan cacat itu berarti diperkenankan, ya? Kalau memang terbukti cacatnya cacat misalnya membahayakan sampai berat sekali. Artinya memang tidak. Dan itu pencatatannya adalah di atas sebelum berapa? Sebelum 4 bulan. Kalau di atas 4 bulan itu adalah jika memang benar-benar menurut medis bahwasanya ibunya bakal terancam kematian karena kelahirannya, mungkin penyakit ibunya dan seterusnya. Jadi itu ya. Nah, ini. Jadi ini ada beberapa hal yang harus perhatikan. Artinya mohon kepada semuanya, biarpun kita ada di Google ya, kita sering ada kalau Anda buka Yahoo, YouTube segala macam ada. Tapi kami tetap menghimbau Anda di dalam permasalahan yang pelik seperti itu, ya, maka Anda harus bertanya kepada guru yang ada di sekitar Anda. Karena apa? Kadang kita tidak perlu jawaban fikih. Seperti ini kadang-kadang, mohon maaf, dalam hal semacam ini, banyak bukan Anda saja yang bertanya. Sebelumnya sudah Anda bertanya, saya tidak menjawab fikih kok. Tidak saya jawab hukum haram, saya jawab dengan nurani batin. Anda tega, Anda begini, begini. Setelah itu pulang dia tidak akan menggugurkan lagi kok. Urusannya batin Anda. Bagaimana hati Anda? Mohon maaf, serigala saja itu enggak tega kalau anaknya diambil sama. Padahal serigala katanya adalah binatang yang paling jahat, paling kejam. Tapi ternyata kalau punya anak, punya kelembutan nurani. Yang katanya serigala, kucing, ayam melindungi dan sebagainya. Bagaimana Anda manusia begitu rela untuk menggugurkan begitu saja? Mana nurani Anda? Baik, Bu, ya, itu satu sisi, Bu, ya, dari pihak istri, Bu, ya. Akan tetapi sekarang begini, Bu, ya, ada mohon maaf, Bu, ya, kadang ke apa yang muncul dalam pikiran istri-istri yang tadi seperti contoh tadi itu, Bu, ya, itu mungkin juga dikarenakan suami yang tidak mau diajak kerja sama. Mohon maaf, Bu, ya, kadang ada suami itu tidak memberikan izin kepada istri, mohon maaf, untuk dalam masalah mengatur kehamilan gitu, Bu, ya, sedangkan dia sendiri tidak memberikan solusi di saat nanti punya anak. Artinya kadang ada suami itu, ya, pokoknya istrinya katanya dengan menganggap bahwa mengatur kehamilan itu haram gitu Bu ya. Enggak boleh KB, enggak boleh ini. Akan tetapi ya begitu Bu ya, dalam mungkin masa kesejahteraan anak, kesejahteraan istri pun tidak dipikirkan. Jadi kadang ya istri banyak punya anak tapi tidak dikirim orang untuk membantu, atau juga mungkin ya itu tadi Bu ya, anak mungkin tidak terkontrol kesehatannya dan sebagainya. Nah, jika ini ada model istri yang kadang mengalami kasus yang seperti ini Bu ya. Ini apakah boleh Bu ya, kadang istri itu mungkin melakukan diam-diam KB, diam-diam tanpa izin suami, dikarenakan ya karena itu tadi suami hanya mengatakan haram tapi tidak memberikan solusi di dalam permasalahan ketika sudah banyak anak misalnya Bu ya. Baik, ini kasusnya adalah kalau Jumat pagi ya, iya, harus keharusan rumah tangga. Ini adalah musibah dalam rumah tangga jika tidak pernah ada diskusi, tidak ada komunikasi. Mm-mm. Ada menjalani hidup dengan egois. Mm-mm. Ada seorang laki-laki seperti itu. Dia hanya memberi anak-anak saja. Tak tanya apa, sampai istrinya suruh kerja juga. Hamil tua sambil gendong 3 anak suruh kerja. Suaminya onggang-onggang. Wah, ini adalah suami durhaka kepada istri. Hati-hati. Hitungannya di hadapan Allah ada. Akan ada seorang istri yang sabar, tabah. Dia adalah sorga. Sorga. Dan setiap kelahiran pun kalau terancam kematian memang benar. Melahirkan adalah taruhannya nyawa. Akan tapi ketahuilah, matinya seorang yang melahirkan adalah langsung sorga. Seorang yang mukmin. Tidak usah khawatir dalam hal ini. Nah, kalau terjadi seorang suami yang semacam ini dan memang terbukti, tentunya harus sudah pernah membuka diskusi seorang istri. Jangan sampai diskusi tidak pernah terbuka. Hati-hati. Kita harus membiasakan komunikasi, diskusi dengan pasangan untuk hal-hal yang semacam itu. Itu penting loh ya, jangan dianggap sepele. Karena apa? Hei para bapak, gak gampang loh ya nyusui anak itu. Gak gampang gendong anak. Gak gampang ganti pempes. Gak gampang membersihkan bekas kotoran. Nah, kita harus tahu hal-hal yang seperti itu. Jadi kami menghimbau kepada suami pun harus memikirkan tentang istri. Sehingga di dalam fikih kita, mohon maaf. Iya, Bu. Dalam fikih kita, kewajiban-kewajiban sepatah itu, kewajiban untuk merawat anak, melayani anak, membersihkan anak itu adalah suami. Iya, Bu. Mencuci bajunya itu adalah suami. Jadi bukan kewajiban istri. Karena sangat berat seorang istri dengan melahirkan anak tersebut. Mohon maaf, para suami tidak usah kaget dengan ini. Tapi imbalannya adalah nafkah hanya pas-pasan saja, hanya untuk cukup makan dan baju yang dipakainya saja. Tapi suami sekarang kan berlebih, sudah ngasih baju berlebihan dan sebagainya. Macam-macam ya. Tapi yang harus ketahui bahasanya, sebetulnya itu tanggung jawab Anda semuanya, hei para suami, dengan anak-anak Anda dan sebagainya. Cuman jangan sampai ini jadi bahan nanti suami memaksa harus aborsi dan sebagainya. Ini harus seimbang ya dalam diskusi ini. Suami yang mengatakan kamu beban punya anak banyak, kamu harus harus ini, harus gugurin dan sebagainya. Ini egois semuanya. Intinya bahwasanya seorang suami itu harus faham deh bahwasanya itu adalah aslinya kewajibanmu. Merawat anak, memandikan anak dan sebagainya adalah kewajiban seorang suami. Kalau seorang suami tidak bisa memberikan, maka dengan pembantunya. Kalau tidak bisa dengan pembantu, seorang istri pun jangan maksa mendengar ceramah ini langsung datangin pembantu. Oh tidak, suami dengan semampunya dong. Kemudian setelah itu, seorang istri alangkah indahnya jika Anda seorang wanita, seorang istri bekerja bukan atas dasar kewajiban tapi atas dasar cinta. Memang itu bukan kewajibanmu, nyuci baju suamimu adalah bukan kewajibanmu. Akan tapi itu bajunya siapa? Baju suami. Apa orang lain yang harus mencucinya? Baju suami. Membersihkan bajunya anak. Anak siapa? Anakmu. Jangan bicara ini bukan tanggung jawab saya. Maka dalam rumah tangga sudah ini tanggung jawabmu itu sudah enggak benar. Tanggung jawab bersama dengan cinta. Ada seorang istri ngadu kepada kami juga kasusnya apa? Oh, suami saya enggak punya tanggung jawab. Tidak pernah ngurusi anaknya. Lain. Katanya suami, Pak, itu kan tugasnya istri. Tugas saya kan cari duit. Nah, ini sudah enggak benar. Anda bukan cari duit saja tugas Anda. Ini tugas bersama. Bahkan sebenarnya adalah urusan anak-anak. Urusan baju, urusan nyuci baju, ini adalah tugasnya seorang suami. Karena melahirkan berat, menyusui adalah berat. Bahkan menyusui sendiri, seorang wanita berhak menolak. Hanya itu wanita yang gak punya nurani itu. Berhak menolak, lalu seorang bapak mencarikan penyusu yang lainnya dengan membayar. Ini dalam fikih seperti itu. Karena apa? Jangan sampai seorang wanita yang lemah ini ternyata mendapatkan beban. Sekarang sudah luar biasa. Sudah menyusui, menggendong anak, suaminya enggak kerja lagi. Waduh, ini adalah pasti salah pilih tuh. Waktu menikah dulu. Dan ini bencana dalam rumah tangga. Ada tolong menolong yang indah. Dan ingat wahai para istri, mendengar petuah dari kami saat ini, jangan sampai setelah itu lalu enggak mau nyuci baju dan sebagainya. Berarti Anda enggak punya cinta, enggak punya nurani. Hidup tidak harus dengan urusan kewajiban, tapi hidup dengan cinta itu adalah indah. Hidup dengan pengabdian, pengabdian adalah indah. Baik, Bia, terima kasih Bia atas jawabannya. Dan tadi itu ada tambahan ya, untuk beberapa tahu mungkin ada kasus-kasus yang sama, tapi semoga mendapatkan pencerahan dari apa yang Bia sampaikan. Baik Bia, ada banyak pertanyaan dan kita akan break, akan jeda terlebih dahulu Bia, dan kita akan kembali setelah yang berikut ini. نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهنا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا. Pemirsa Majalah Fidya dan Sabar Radio, di mana pun Anda berada, Anda masih bersama kami dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi, dan kita masih membahas tentang bagaimana kita memberikan pembekalan ya. Tema kita kali ini adalah bagaimana orang tua memberikan pembekalan kepada anak-anaknya sebelum mereka memasuki ormas-ormas atau perkumpulan-perkumpulan. Baik Buya, selanjutnya masih ada kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari sahabat yang sudah bergabung Buya. Ini ada pertanyaan dari hamba Allah, dari sahabat Titin dari Walet Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya mau bertanya bagaimana cara menghindari perkumpulan yang di dalamnya sering terdapat gibah atau gunjingan Buya. Kadang perkumpulan itu juga dijadikan tempat curhat yang mana curhatnya itu kadang membicarakan keburukan orang lain. Terima kasih Buya. Baik, jika ada perkumpulan, jangan kau perkumpulan, sebuah majelis ya, ya. Saya tidak bicara tentang perkumpulan yang sebuah majelis sekalipun, jika itu ada gunjingan, maka pilihannya ada dua. Anda bisa mengingatkannya, membuat perubahan di situ. Yang kedua, atau Anda meninggalkannya. Tidak ada pilihan yang ketiga. Jika Anda masih duduk di situ, tidak mengingatkan dan tidak pergi, maka Anda syarikun lahum fil ismi. Anda kongsi dapat bagian daripada dosa yang mereka lakukan, urusan gunjingan. Maka kami himbau kepada semua pejuang, jangan biasakan bicarakan kejelekan orang. Kadang kejelekan bukan kejelekan kelompok, karena dia punya kelompok, kejelekan kelompok, majelis menjelekan majelis yang lain, dan tidak ada ujungnya. Kehinaan. Nabi murka, Nabi tidak senang dengan hal-hal semacam itu. Pilihannya dua, Anda mengingatkannya atau Anda meninggalkannya. Jadi seperti itu ya, baik ya. Baik Buya, terima kasih Buya, dan semoga kepada sahabat Titin di Walet ya, puas dengan jawaban dari Buya. Selanjutnya ada satu pertanyaan lagi Buya, dari sahabat Rio Sanoka dari Kepulauan Riau Karimun Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana pandangan Islam hukumnya buat anak laki-laki yang merantau jauh dari orang tua, bekerja atau belajar sampai ke luar negeri Buya? Itu hukumnya seperti apa? Anak laki-laki. Dan apakah sama hukumnya seperti perempuan ya? Seperti perempuan juga, dan juga karena kan kalau perempuan kan sebaik-baik perempuan adalah di rumahnya. Jadi apakah hukum anak laki-laki dengan anak perempuan itu sama, Bu ya? Baik. Oh, beda. Anak laki-laki tidak. Dia pergi tidak harus dengan mahram. Karena dia laki-laki ini, begitulah aturan agama. Dia bisa pergi kemana saja tanpa harus barengi dengan seorang mahram. Iya, Bu ya. Karena dia bisa mengamankan dirinya secara fisik, seorang laki-laki punya kekuatan. Kemudian sisi lain adalah tidak seperti wanita, yang memang wanita diciptakan oleh Allah, di dalam dirinya adalah ada daya goda untuk kaum pria, dan ada lemah di dalamnya. Dan juga sisi lain memang itulah dan bentuk pengagungan Islam terhadap wanita, sehingga kemanapun pergi hendaknya harus jaga, diperhatikan. Bukan berarti di sini merendahkan kaum pria, tidak. Akan tetapi agar tahu kaum pria adalah kerjaannya melindungi dan menjaga, maka tidak perlu banyak dijaga karena dia menjaga, agar faham. Jadi hukumnya beda, kalau laki pergi tidak harus dengan mahram, tapi cukup dengan izin daripada orang tuanya. Biarpun jihad di jalan Allah harus izin dari orang tuanya. Kalau wanita harus temani dengan mahram jika perjalanan adalah lebih dari dua marhalah. Mencapai 80 kilo harus dibarengi dengan mahram. Nah, mahram ini ya harus, kalaupun tidak dibarengi dengan mahram, adalah mahram adalah salah satu di rombongan tersebut harus ada mahramnya. Kemudian untuk yang wajib nanti ada rombongan nisa thiqat. Ada tiga tingkatan di sini. Yang pertama adalah jika rombongan, jika untuk pergi wajib haji dan umroh misalnya, yang wajib, maka di dalam madhab kita Imam Syafi'i mereka boleh dengan rombongan nisa thiqat. Ya, maka ini juga dinukil dari madhab Malik. Tapi yang jelas madhab Syafi'i. Kemudian yang kemudian, jika sesuatu itu adalah bukan sesuatu yang wajib, maka harus dengan dibarengi dengan mahram. Biarpun negara aman, dibarengi dengan mahram, dengan saudara atau bapak atau anak. Kemudian ada pendapat yang selanjutnya, ini adalah tengah-tengah di antara pendapat orang yang mengendengkan. Di akhir zaman ada pendapat yang mengatakan, selagi aman berangkat sendiri. ya kan? Satu lagi harus dengan mahram. Itu aslinya yang muktamad yang dikukuhkan adalah harus dengan mahram. Kalau Anda baca dalam kitab Syafi'i, madhab Syafi'i, jika seorang bermadhab jumhur ulama empat madhab, jika seorang perempuan keluar lebih dari dua marhalah, maka dia harus dibarengi dengan mahram. Ya. Orang yang haram menikah dengannya. Kemudian di sini akhir zaman juga ada fatwa bahwasanya boleh asalkan perjalanan adalah aman seperti zaman sekarang kereta dan sebagainya aman. Akan tapi ini adalah lemah. Dua kutub. Kita ambil yang tengah pendapat ulama juga. Mohon maaf, ini pendapat ulama juga yang dikukuhkan dalam madhab Syafi'i, juga ada di dalam madhab Imam Syafi'i, dijelaskan oleh Khatib Syirbini bahwasanya jangan sampai nisa khullas, jangan sampai murni wanita. Paling tidak salah satu dari rombongan perempuan tersebut ada laki-laki yang mahram dengan salah satu wanita tersebut yang ada di situ. Mahram atau suaminya. Gitu. Suami atau adik atau anak dari rombongan wanita tersebut. Dan tujuannya apa? Mungkin ada punya masalah dengan wanita yang di situ. Sehingga laki-laki yang menemaninya tidak bisa langsung kepada orang yang sakit tersebut, mungkin perantara adiknya. Bayangkan kalau seandainya laki-laki, anggap saja perempuan, ya, ini adalah perempuan semuanya, melakukan bepergian. Di situ ada satu sopir atau satu laki-laki. Coba, jika terjadi permasalahan yang harus dibantu oleh orang laki-laki, maka otomatis laki-laki tersebut langsung berkomunikasi langsung atau nyambung langsung dengan wanita tersebut. Tapi kalau salah satu dari wanita ini ada laki-lakinya yang mahram, mungkin yang mahram inilah yang akan menjembatani. Ya, ini ada di dalam fikih kita. Dan ini adalah kami anggap ini adalah sebagai pendapat yang tengah-tengah. Tidak berlebihan membebaskan wanita untuk keluar begitu saja dengan rombongan perempuan atas dasar dia sudah aman, dan juga tidak terlalu berat dengan harus semuanya orang-orang dengan mahram. Ini adalah termasuk khairul umri awsatuha, dan ini pendapat para ulama, enggak usah bingung dalam hal ini. Jadi kalau ada rombongan wanita pergi jauh, paling tidak salah satu dan mereka harus ada mahramnya. Dan ini yang bakal menjaga mereka. Sehingga menjaga mereka dalam hal macam-macam, kalau sakit dan sebagainya, maka laki-laki ini tidak langsung bersentuhan dengan wanita tersebut, tapi melalui adiknya atau suruh melihat lihat keadaannya dan sebagainya. Baik, Bu ya. Dan juga tadi kalau masalah diperkenankan laki-laki untuk melakukan pekerjaan atau belajar jauh, ini juga kan kadang kata Bu ya kan harus dengan izin dari orang tua, Bu ya. Tapi bagi seorang suami yang sudah punya berkeluarga, Bu ya, bagaimana di saat dia bepergian atau kerja di tempat yang jauh dengan meninggalkan istri, Bu ya? Artinya apakah ada hukum khusus, Bu ya, seperti itu? Tidak. Kalau dengan istri, meninggalkan istri juga. Jadi begini, perginya seorang suami, izin itu hanya untuk menghibur hati seorang istri. Beda dengan orang tua. Istri, akan tapi ingat, tidak boleh seorang laki-laki meninggalkan suaminya istrinya lebih dari 44 bulan dalam wiridah syarat 6 bulan berlebihan. Artinya gini loh ya. Seorang suami ingat harus kan punya tugas ngayomi. Jangan sampai jauh-jauh dari istri deh. Karena seorang wanita zaman sekarang, apalagi kadang sebagian suami itu lihat bekerja di tempat yang jauh berbulan-bulan, istrinya dikasih hiburan apa? Internet sama televisi. Akhirnya istrinya lebih kenal macam-macam dari internet dan televisi. Ya. Maka ini tergolong laki-laki dulu. Bukan berbulan-bulan, ya, kadang bertahun. Ya, bertahun-tahun, na'udzubillah. Baik, ini adalah jangan bagun. Sayyidina Umar marah dengan suami yang meninggalkan istrinya lama-lama. Ya. Lebih dari 4 bulan. Dalam riwayat 6 bulan. Lebih dari itu marah. Dan harus pulang dalam peperangan. Karena Sayyidina Umar bertanya kepada putri-putrinya, berapa masa wanita itu sabar untuk jauh dari suaminya? Paling maksimal adalah 4 bulan sampai 6 bulan. Sebulan sekali kadang masih berat. Tapi maka dari itu kami tetap menghimbau, jika kerjaan Anda masih Anda bisa memilih, biarpun gaji lebih sedikit, maka Anda lebih memilih yang dekat dengan anak-anak. Karena Anda pengayom bagi para suami, Anda yang melindungi. Ya, jadi jangan sampai ambisi kita untuk mendapatkan yang besar tapi jauh dari istri. Kita harus bisa menilai kemesraan, keindahan dengan anak, dengan istri, berapa sih harganya? Sangat mahal harganya. Artinya mungkin ada yang mendengar suara ini yang terlanjur jauh dan sebagainya. Berpikirlah Anda suatu ketika untuk bisa dekat dengan istri. Baik, ya. Ya, berarti itu. Baik, terima kasih buat atas jawaban-jawaban dan juga untuk semua penjelasan tadi yang sudah saya sampaikan kepada kita semuanya. Semoga menjadi ilmu manfaat bagi kita dunia dan akhirat, Bu ya. Dan juga Bu ya, masih banyak pertanyaan, akan tapi dikarenakan waktu maka sudah waktunya kita untuk mengakhiri acara ini, Bu ya. Baik, ditutup dengan kesimpulan dan juga doa, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli. Kesimpulan dulu ya? Iya, kesimpulan. Kesimpulannya adalah, wahai para orang tua, ayo waspada. dan cermati anak-anak Anda. Cintailah mereka dengan cinta yang sesungguhnya. Waspada Anda dengan perkumpulan mereka sebelum mereka terlanjur jauh dengan perkumpulan tersebut. Lebih baik Anda segera menarik mereka dari perkumpulan dari awal, sebelum ada kefanatikan, sebelum semakin kuat di dalam perkumpulan tersebut. Perkumpulan apa saja, biarpun hanya perkumpulan berempat di gardu depan rumah, Anda harus waspada dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam perkumpulan akan ada tukar-menukar informasi dan saling mendukung dalam sebuah hal. Kalau baik itu baik, kalau buruk adalah buruk. Ya. Anak berzina ternyata bukan serta-merta berzina karena kawannya sering ngomong tentang berzinaan, lalu dia ikut-ikutan. Yang mabuk pun ternyata itu tidak langsung mabuk. Ada banyak orang saya dipaksa sampai 10 kali baru yang terakhir saya mau. Lihat, karena pergaulan dan perkumpulan. Akidah pun juga demikian, tidak serta-merta akidah itu berubah, akan terjadi karena mengentengkan sebuah perkumpulan, maka orang itu akan kepleset. Maka Anda jangan mengentengkan. Anda punya tanggung jawab di hadapan Allah. Anda punya tanggung jawab besar di hadapan Allah tentang anak-anak Anda. Itu waspada tentang perkumpulan. Dan pastikan anak Anda tidak boleh berkumpul kecuali perkumpulan yang menghantarkan kepada Allah dengan penuh kelembutan dan tidak bertentangan dengan aturan di negeri ini. Baik, ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la tahdhurna, wa afina wa la tumridna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa tuhtar alaina innaka al-shadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Amin. Jaga anak-anak kami, muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kirimkan kepada mereka teman-teman yang baik, perkumpulan yang baik dan mulia, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Kami mohon wahai Zat yang Maha Kasih, jaga mereka semua ya Allah. Amin. Anak-anak kami, Engkau Maha Tahu mereka ya Allah. Engkau Maha Tahu di mana mereka ya Allah. Akan tetapi ya Allah, kami lemah ya Allah. Kami lemah untuk mendidik mereka. Kami serahkan kepada-Mu. Kami akan hanya berusaha, akan tetapi kekuatan hanya dari-Mu ya Allah. Amin. Kami mohon lindungi kami dan anak-anak kami. Amin. Jaga iman dan akhlak anak-anak kami. Amin. Jaga ya Allah, mudahkan anak kami untuk menggapai kebaikan di dunia dan di akhirat. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Yang sempit rezeki dari kami semua, lapangkan rezekinya dengan rezeki yang halal dan berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon berikan kepada semua yang berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan, sehingga dengan ketulusan mereka bisa istiqomah. Istiqomah dalam perjuangan, istiqomah dalam kebaikan, hingga setelah panjang umur. Kelak Kau cabut nyawa kami dalam keadaan iman. Dan kami mohon cabut nyawa kami dalam keadaan iman. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha. Baik, terima kasih Buya atas penjelasannya, atas doa-doanya, atas nasihatnya, dan atas doa-doanya Buya. Semoga Allah kabul semuanya. Dan juga kepada pemirsa Baja TV dan juga sahabat radioku yang sudah bergabung bersama kami, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga ini menjadi kebersamaan yang akan menjadi sebab kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Mohon maaf jika ada banyak pertanyaan yang masih belum bisa kami jawab dikarenakan waktu. Semoga Allah mempertemukan kita dan berikan kesempatan kita untuk terus belajar bersama di acara yang sama, di acara yang sama, dan juga acara-acara yang lainnya, acara-acara kemuliaan yang lainnya di kesempatan yang lain ya. Dan sekali lagi kami mohon maaf dan juga mohon doanya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.